Untuk yang di sebelah kanan, pasukan goyang Temanholik, selamat bergoyang saja dan selamat bergabung dengan Monata. Yuk, monggo. Kita sama-sama calling down, tangan di atas. Monata. Yenta sawang sorote, jane ku ngerti ono, nanging anane bangsa watas konso, padora buka pedras no, yang ku pandang kemerlapnya ribamu terpampang gambar baru, ning hatimu nganti kapan abadi.